sing ang ni perhatian ning akhire siramu sing malah Sampai jumpa. Yo, red, red, red, red, red. ahi opo tenano tresno iki rasane mata pandangku iki ra ono sithik kuat iki cita iki bakal ati kuiki yakin yakin no yakin janji ilaku nes tenan kurang-kurangi kurangku sopurangi tenanani ngini kamu tetap di tombol.

penting gak sih? Enak elehmu menjalin Terima kasih.

Kau naik ke langkah kafe. Tetap tuh Sumut pusing.